dan bahwasanya tauhid itu yukaffiru minal dzunub, dapat menghapuskan dosa-dosa. Sebenarnya bab ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Namun karena keterlambatan yang terjadi di pertemuan yang lalu, sehingga bab ini begitu cepatnya kita bahas. Kita belum memberikan hak yang seharusnya yang kita berikan kepada bab ini. Maka izinkan saya di kesempatan yang berbahagia ini akan mengulang kembali pembahasan bab yang kedua, bab tentang keutamaan tauhid, fadlut tauhid, dan bahwasanya di antara keutamaan tauhid adalah tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa. Bahkan nanti kita akan baca bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada tauhid pahala yang begitu besar, sampai-sampai tauhid itu dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Sebagaimana yang nanti akan kita bahas di beberapa hadis atau beberapa nas setelah ini. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bab ini disebutkan setelah kita menjelaskan tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan bab sebelumnya, bab yang pertama dari kitab ini, maka kita akan menemukan bahwa di bab yang pertama kita dijelaskan tentang hakikat daripada tauhid, dan bahwasanya wajib bagi setiap manusia, wajib bagi setiap hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui bahwa tauhid adalah kewajiban setiap manusia, setelah itu penulis menyusul di bab setelahnya, di bab yang kedua, menjelaskan kepada kita lebih lanjut tentang keutamaan tauhid, fadlut tauhid, wa ma yukaffiru min adz-dzunub, dan bahwa di antara keutamaan tauhid adalah dia dapat menghapuskan dosa-dosa. Di bab ini, ma'asyiral ikhwah, penulis menyebutkan beberapa nas, beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian beliau tutup dengan menyebutkan faidah-faidah sebagai kesimpulan daripada bab ini. Beliau di sini menyebutkan satu ayat dan beberapa hadis. Yang pertama beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, tepatnya di ayat ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang keutamaan orang yang beriman. Alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri iman mereka bidzulmin, dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka baginya, bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman sedikit pun, bagi mereka mendapatkan dua hal. Mereka mendapatkan dua hal. Yang pertama, lahumul amnu, bagi mereka dari Allah adalah keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka yang kedua mendapatkan hidayah. Termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, para sahabat ketika turunnya ayat ini Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika ala ba'dish shahabah. Ayat ini bagi sebagian sahabat sangat berat, karena mereka menyangka bahwa kedzaliman di sini, kedzaliman secara umum, maksiat secara umum. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsah?" Siapakah di antara kita ya Rasulullah yang tidak mendzalimi dirinya sendiri? Jadi kalau kita lihat zahir daripada ayat ini, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat ini secara zahir menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja yang bisa tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, yakni zahirnya kedzaliman secara umum, yakni maksiat secara umum, yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman sedikit pun, nah ini hal yang berat. Ini hal yang sulit yang tidak mungkin bisa dilakukan semua manusia. Yani seakan-akan isyarat tidak boleh berbuat maksiat sedikit pun. Maka barang siapa yang dapat berupaya menjauhi dirinya dari perbuatan maksiat sedikit pun, tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman atau kemaksiatan secara umum, maka baru dia bisa mendapatkan dua hal ini. Maka para sahabat mengatakan, ayyuna lam yadzlim nafsah, siapakah di antara kita ya Rasulullah yang tidak mendzalimi dirinya sendiri? Jadi seakan-akan para sahabat mengatakan tidak mungkin kami mendapatkan pahala besar yang disebutkan dalam ayat ini, karena kami juga pernah berbuat zalim, pernah berbuat maksiat. Jadi kalau begini ketakutannya para sahabat, tentu kita lebih harus takut lagi, ma'asyiral ikhwan. Yang lebih berhak untuk merasa takut, yang lebih berhak untuk merasa khawatir adalah kita sebenarnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik umat ini. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan Allah memberikan kepada mereka banyak tazkiyah dalam banyak ayat. Tapi lihat di sini ma'asyiral ikhwah, mereka sampai-sampai merasa berat dengan ayat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan klarifikasi kepada para sahabat bahwasanya ayat ini laisal amru kama tadunnun. Ayat ini bukan seperti yang kalian duga. Bukan seperti yang kalian persangkakan. Yani az-zulm di sini, kedzaliman di sini bukan kedzaliman secara umum, maksiat secara umum, tapi maksud az-zulmu dalam ayat ini adalah innamal muradu bihi syirk. Yang dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah syirik. Alam tasma'u ila qawli ar-rajuli salih, yakni Luqman, inna syirka la zulmun adzim. Bukankah kalian pernah mendengar perkataan seorang laki-laki yang saleh, yakni Luqman al-Hakim? Dia mengatakan kepada anaknya, dari dia berikan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sehingga maksud daripada ayat ini ma'asyiral ikhwah, kezaliman yang dimaksud ayat ini adalah syirik. Maka iman di sini maksudnya tauhid. Sehingga kalau kita terjemahkan berdasarkan penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita terjemahkan ulang ayat ini, maka makna daripada ayat ini adalah barang siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan sedikit pun, tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka baginya al amnu, keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan petunjuk. Maka zalim di sini bukan zalim secara umum, tapi secara khusus, yakni kesyirikan. Dan kalau kita lihat pembagian kezaliman, para ulama membagi az-zulm itu menjadi tiga macam. para ulama di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin bahwa adz-dzulmu anwa. Perbuatan zalim itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama, yang paling jelek, kezaliman yang paling jelek adalah adlamul zulm. Kezaliman yang paling jelek adalah asyirk. Karena asyirk adalah pelanggaran kepada hak Allah. Maka dia disebut sebagai kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Yakni asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini persis sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian dan ini maksud daripada ayat yang disebutkan dalam surat Al-An'am tadi. Kezaliman yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 82 di sini adalah asyirk. Kemudian kezaliman yang kedua, zulmul insani nafsah. Kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Ini yang kedua, kezaliman yang kedua, yakni kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Seperti misalnya tidak memberikan hak untuk jasadnya untuk istirahat misalnya. Misalnya dia senantiasa puasa, setiap harinya puasa, tidak pernah berbuka. Sedangkan kita tahu bahwa sebaik-baiknya puasa, seafdol-afdolnya puasa adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, ada orang mendzalimi dirinya sendiri, tidak memberikan kepada jasadnya, kepada fisiknya, haknya. Kita lihat ada sebagian orang itu berpuasa setiap hari. Dan ini kesalahan. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Seafdol-afdolnya puasa, sebaik-baiknya puasa adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Yaumun yuftir wa yaumun yasum. Satu hari puasa, kemudian satu hari berbuka, dan begitu seterusnya. Kemudian kezaliman yang ketiga, zulmul insani ghairah. Seseorang atau seorang hamba mendzalimi orang lain. Ini kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Seperti misalnya mengambil hak saudaranya misalnya, atau memukulnya tanpa sebab, atau menghinanya, mencelanya, baik menghina dengan lisan atau dengan isyarat atau dengan perbuatan, atau bahkan sampai ke tingkat menumpahkan darah saudaranya, maka ini kezaliman seseorang kepada orang lain. Nah, dari ketiga kezaliman ini, ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah, para sahabat menyangka kezaliman di sini dalam ayat surat Al-An'am ayat 82 yang barusan kita baca adalah semua kezaliman ini. Padahal tidak. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat yang kita baca barusan adalah asyirk. Sehingga kalau kita terjemahkan ulang ayat ini sesuai dengan penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan sedikit pun, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ulaika lahumul amnu, maka baginya yang pertama mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan yang kedua mereka mendapatkan hidayah. Dua hal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang bertauhid dan tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan sedikit pun. Yang tidak syirik kecil maupun tidak juga syirik besar. Dan ini hal yang membuatnya juga tetap berat. Walaupun sekarang kita sudah tahu sekarang bahwa adz-dzulm di sini adalah kesyirikan, tapi tetap saja ayat ini berat bagi kita, masyaallah ikhwah. Karena kesyirikan yang kita dilarang darinya adalah syirik kecil maupun syirik besar. Dan kita semua tahu bahwa di antara contoh syirik kecil adalah ar-riya. Ar-riya, yasirur riya. Yani seseorang memperlihatkan ibadahnya dalam rangka dipuji oleh manusia. Ini syirik kecil. Dan ini hal yang sulit untuk kita menjaga hati kita darinya. Karena hati kita ini sebagaimana perkataan para sebagian para salaf, bahwa hati ini adalah sesuatu yang paling berat untuk diperjuangkan agar tetap ikhlas. Ini satu hal yang berat. Tidaklah ada yang paling berat yang kita jaga agar tetap ikhlas kecuali hati kita ini. Karena itulah ayat ini, walaupun adzulmu yang dimaksud adalah kesyirikan, yakni kesyirikan sedikit pun kesyirikan, yakni tidak syirik besar dan juga tidak syirik kecil. Maka barang siapa yang bisa melakukan hal ini, dia mendapatkan dua hal. Yang pertama, mereka mendapatkan keamanan, dan keamanan di sini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah amnun mutlak. Keamanan baik dunia maupun akhirat. Keamanan baik keamanan dunia, dan yang kedua keamanan di akhirat. Keamanan di dunia akan selamat agamanya dari fitnah-fitnah, baik syubhat maupun syahwat. Adapun keamanan di akhirat adalah dia tidak akan mendapatkan neraka, diharamkan baginya neraka. Dan yang kedua hidayah, dan juga hidayah ini hidayah baik di dunia maupun hidayah di akhirat. Hidayah di dunia dengan jalan diberikan oleh Allah al-ilmu wal-amal, ilmu dan amal. Dan hidayah yang kedua, hidayah di akhirat, dia diberikan hidayah agar bisa masuk ke dalam surganya. Inilah keutamaan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya sedikit pun dengan kesyirikan. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, maka sangat jelas kaitan ayat ini dengan judul. Dari sini kita dapat melihat kaitan yang sangat erat antara ayat dengan judul. Judulnya terkait dengan keutamaan tauhid, dan bahwasanya tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara keutamaan tauhid, apabila kita dapat mentauhidkan Allah dan tidak mencampuri tauhid kita dengan kesyirikan sedikit pun, maka di antara keutamaan tauhid, tauhid akan memberikan kepada pelakunya al-amnu, keamanan, dan juga akan memberikan kepadanya hidayah baik dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis dari sahabat Ubadah Ibn As-Samit radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wal jannata haqq wan nar haqq, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal, akhrajah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ubadah ibn Samit radhiyallahu an meriwayatkan kepada kita sebuah hadis yang sangat erat kaitannya dengan judul. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi sangat tepat meletakkan hadis ini di bab ini. Karena hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Ada lima hal yang terkait dengan akidah yang disebutkan dalam hadis ini. Ada lima hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dan kelima hal tersebut semuanya terkait dengan akidah. Akidah seorang muslim. Yang pertama, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah saja, wahdahu satu-satunya, la syarika lah, dan tidak ada sekutu baginya. Ini hal yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa dua perkara yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah terkait dengan dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Dan di sini kalimatnya adalah asyhadah, bersaksi. Dan seseorang ketika bersaksi tidak akan dia bersaksi kecuali jika sebelumnya didahului oleh ilmu. Nah, ini persaksian tidak akan muncul tanpa ilmu. Jadi seseorang tidak mungkin bersaksi kalau tidak didahului oleh ilmu sebelumnya. Karena makna bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, ada tiga hal yang terkandung dalam kalimat aku bersaksi. Asyhadu, yang pertama, ketika seseorang muslim mengatakan asyhadu, aku bersaksi, yakni yang pertama adalah aku meyakininya dalam hati. A'taqiduhu fil qalb. Aku meyakini apa yang aku ucapkan dalam hatiku. Yani al-i'tiqad bil janan, meyakini dalam hati. Kemudian yang kedua, setelah diyakini dengan hati, maka al-qawlu bil lisan, dia ucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, setelah diucapkan dengan lisan, yang ketiga adalah al-amalu bil arkan, diikuti dengan amalan-amalan dengan anggota badan. Maka ini tiga hal yang terkandung dalam kalimat asyhadu, aku bersaksi. Yang pertama, aku meyakininya, meyakini kebenarannya dalam hati. Kemudian aku ucapkan dengan lisan. Kemudian aku praktekkan konsekuensi-konsekuensi daripada apa yang aku saksikan dengan amal perbuatan. Karena kalau tidak ada tiga makna ini, kalau tidak lengkap tiga makna ini dalam kalimat asyhadu, maka bukan dikatakan dia bersaksi. Karena kita lihat ada orang bersaksi asyhadu, bersaksi apa yang tidak diyakini dalam hatinya. Sebagai contoh, ada orang bersaksi tapi tidak meyakini dalam hatinya. Seperti misalnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah dia bersaksi apa yang dia yakini dalam hati? Kita katakan tidak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Awal-awal surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dan ingatlah ketika datang kepada kalian, datang kepada engkau ya Muhammad, orang-orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Kami bersaksi bahwasanya engkau utusan Allah. Nasyhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau sungguh la rasulullah, benar-benar seorang rasul, utusan Allah." Kalimat orang munafik ini, sampai-sampai kalau antum perhatikan ayatnya, di situ ada tiga taukid, ada tiga penegas. Yani orang munafik berupaya untuk meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi ayat ini dengan tiga penegas. Yang pertama, nasyhadu, kami bersaksi. Yang kedua, innaka dengan kalimat inna. Inna harfu taukid. Sungguh kami bersaksi innaka la rasulullah. Yang ketiga, lam pendek. La rasulullah, ada lam pendek sebelum kalimat rasulullah. Tapi lihat bagaimana Allah menafikan syahadat mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah maha mengetahui bahwasanya engkau ya Muhammad utusannya. Wallahu yashhadu innal munafikina lakadibun. Dan sungguh Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik berdusta. Yani mereka mengucapkan apa yang tidak diyakini dalam hatinya. Adapun orang muslim, seorang muslim yang hakiki ketika bersyahadat, dia mengucapkan apa yang dia yakini dalam hatinya. Kemudian yang kedua, keyakinan itu harus diucapkan. Ini yang kedua, harus diucapkan. Karena ada orang, ada contoh lain, kebalikan dari orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik mengucapkan apa yang tidak dia yakini, kebalikannya ada orang kedua, dia yakin, hatinya yakin dengan kebenaran Islam, tapi sayang tidak dia ucapkan dengan lisan. Dan contoh nyata yang ada dalam sejarah, contoh nyata misalnya adalah apa yang terjadi kepada paman Rasulullah, Abu Talib. Abu Talib, paman Rasulullah SAW, dialah yang telah mendidik Rasulullah SAW sejak kecil, sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abu Talib sudah mengetahui tanda-tanda kenabian sejak Nabi Muhammad masih kecil. Sebagaimana kisah pertemuan Abu Talib dengan pendeta Bukhara. Ketika Abu Talib hendak membawa keponakannya Nabi Muhammad SAW untuk berdagang di Syam, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Bukhara, seorang pendeta Yahudi yang melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu dalam sejarah Abu Talib membela dakwah ini. Abu Talib dengan kekuatan politiknya, karena dia waktu itu sebagai pemimpin suku Bani Hashim, dia termasuk pembesar Quraisy yang sangat disegani. Maka dengan kekuatan politiknya Abu Talib menjaga keamanan Rasulullah SAW. Tapi lihat, ketika dia meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW ketika datang kepada Abu Talib ketika beliau hendak wafat, Rasulullah SAW berkali-kali mengatakan kepada pamannya yang tercinta, ya am qul la ilaha illallah uhajubika biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah yang dengannya aku akan membela kamu di hadapan Allah. Tapi setiap kali Nabi SAW mengajak Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal yang waktu itu posisinya sudah ada sebelum Nabi Muhammad datang, berkali-kali Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Diingatkan dengan bapaknya, diingatkan dengan nenek moyangnya. Sampai akhirnya Abu Talib wafat dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dia yakin dalam hatinya. Padahal dia yakin dalam hatinya kebenaran apa yang dibawa keponakannya, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka, hanya saja mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan siksa yang paling ringan. Dan bagaimana siksa yang paling ringan? Dia mengenakan terompah dari api neraka, dia menggunakan sendal dari api neraka, kemudian mendidih otaknya, mendidih kepalanya. Dan dia menyangka bahwa itu siksaan yang paling berat, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Na'udzubillah. Maka asyhadah tidaklah sempurna kecuali dengan tiga hal ini. Maka setelah diyakini dengan hati, Kemudian yang kedua diucapkan dengan lisan, maka seorang kafir yang mau masuk Islam, dia harus mengucapkan syahadat. Setelah dia meyakini Islam agama yang hak, maka setelah itu kewajiban berikutnya harus diucapkan. Kemudian yang ketiga, kewajiban ketiga adalah setelah memahaminya, meyakininya, mengucapkannya, maka setelah itu mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensinya. Mengamalkan konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Maka memahami dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan ini sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat. Karena syahadat, kita semua tahu bahwa asyhadatain, dua kalimat syahadat ini adalah rukun Islam yang pertama. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, setelah menyebutkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian yang kedua wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, yang ketiga adalah tentang keyakinan kita terhadap Nabi Isa. Perkara ketiga yang disebutkan dalam hadis Ubadah ibn Samit adalah keyakinan kita, bagaimana keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ini patokan bagi setiap muslim. Ini patokan bagi setiap muslim. Kalau ditanya tentang Nabi Isa, maka ini jawabannya. Kalau kita ditanya oleh orang Nasrani, bagaimana keyakinan kamu tentang Nabi Isa? Maka kita katakan, Nabi Isa abdullahi wa rasuluh. Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Tidak lebih dari itu. Ketika kita mengatakan Nabi Isa hamba Allah, seorang hamba, seorang manusia, maka dari sini kita telah menyelisihi orang-orang Nasrani. Ketika seorang muslim mengatakan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, hambanya Allah, tidak sama sekali memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka kita telah berupaya menyelisihi orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani, apa yang diyakini orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa? Nabi Isa adalah salah satu daripada tiga Tuhan. Atau Nabi Isa adalah Tuhan. Menurut versi mereka masing-masing. Sedangkan kita seorang muslim tidak. Kita mengatakan bahwa Nabi Isa hamba Allah. Tidak lebih dari itu. Wa rasuluh, keyakinan yang kedua adalah kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah utusannya, rasulnya. Dan ini kita telah menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak meyakini Nabi Isa adalah seorang rasul. Bahkan menisbatkan Nabi Isa adalah anak zina, na'udzubillah. Ibunya seorang pelacur, na'udzubillah. Maka mereka mengejar Nabi Isa dan mau berupaya membunuh Nabi Isa. Dan mereka menyangka telah membunuh Nabi Isa dan menyalibnya, disalib oleh orang-orang Romawi yang waktu itu masih beragama Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak meyakini Nabi Isa utusan Allah. Maka ketika kita mengatakan Nabi Isa adalah utusan Allah, kita telah menyelisihi orang-orang Yahudi. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya sekaligus. Maka kita telah menyelisihi orang-orang Nasrani dan telah menyelisihi orang-orang Yahudi dalam hal keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan ini akidah yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit yang wajib diyakini setiap muslim, setiap kita. Ini setelah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian yang kedua wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang ketiga keyakinan kita terhadap Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita meyakini Nabi Isa adalah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min, Nabi Isa adalah kalimat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dengan kalimat kun fayakun. Kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir bukan dari proses yang kita ketahui bersama. Kita ketahui bahwa manusia itu bisa muncul karena adanya sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan. Kan begitu normalnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan maha berkuasanya Allah, Allah maha berkehendak menciptakan manusia dengan apa saja yang Allah kehendaki. Maka diantara hal yang Allah tunjukkan kebesaran Allah, yang Allah tunjukkan kepada manusia adalah menciptakan manusia dari seorang perempuan, tidak ada campur tangan dari laki-laki sedikit pun. Karena keyakinan kita terhadap ibunda Nabi Isa, Maryam, adalah seorang wanita yang suci, seorang wanita yang tidak kenal perbuatan-perbuatan keji seperti zina. Permisalan Nabi Isa alaihissalam, ma'asyiral ikhwah, sama seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam diciptakan? Tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Lebih hebat lagi. Ya, kalau Nabi Adam alaihissalam bisa Allah ciptakan tanpa campur tangan laki-laki dan perempuan, karena belum ada manusia saat itu. Manusia satu-satunya Nabi Adam alaihissalam. Karena itulah Allah sebutkan tentang permisalan Nabi Isa alaihissalam itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna mathala Isa indallahi, sesungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah kamathali Adam, seperti permisalan Nabi Adam alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Al Imran ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, ini tanpa campur tangan laki-laki maupun perempuan. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepada tanah ini, kun, jadilah. Maka Allah ciptakan Nabi Adam dan Nabi Isa dengan kalimat kun. Maka inilah maksud daripada wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nabi Isa adalah Allah ciptakan dengan kalimatnya, yakni kalimat kun. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam rahim Bunda Maryam. Dan ini seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam saja, Allah maha mampu menciptakan Nabi Adam tanpa campur tangan laki-laki maupun perempuan, maka menciptakan makhluk dari perempuan saja tanpa campur tangan laki-laki lebih memungkinkan lagi. Nah, sedikit ada tambahan dari saya, adanya syubhat sebagian orang-orang Nasrani yang mencoba untuk membuat kita lebih mengagungkan Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Kata mereka, lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kata mereka. Tapi lihat Nabi Isa. Nabi Isa lebih utama daripada Nabi Muhammad, kata mereka. Kenapa? Karena Nabi Isa diciptakan dengan perempuan saja tanpa laki-laki. Kalau Nabi Muhammad normal-normal saja, kata mereka. Ini karena syubhat ini sangat lemah. Kalau kita perhatikan, syubhat ini sangat lemah. Tapi masih dipakai oleh sebagian Nasrani untuk melemahkan kaum muslimin. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan normal-normal saja, laki-laki perempuan. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Tapi lihat Nabi Isa. Bagaimana Allah ciptakan Nabi Isa dengan Bunda Maryam tanpa laki-laki. Berarti Nabi Isa lebih utama dari Nabi Adam. Bagaimana jawabannya? Jawabannya, kalau seandainya itu menyebabkan Nabi Isa lebih utama dari Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa Nabi Adam berarti lebih utama dari Nabi Isa. Kalau begitu menjadi sebab keutamaan, maka siapa yang lebih utama, Pak? Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam lebih utama? Tanpa perantara laki-laki dan tanpa perantara perempuan. Lihat bagaimana cara menjawabnya. Maka Allah abadikan dalam surat, surat apa tadi? Al-Imran ayat ke-59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya kun, jadilah engkau, fayakun, maka jadilah dia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara tauhid yang keempat yang disebutkan dalam hadis Ubadah ibn Samit, yang keempat dan yang kelima sekalian adalah surga dan neraka. Kita meyakini al-jannata haq, bahwa surga itu benar. Wan nar haq, dan neraka itu benar. Yani kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa setelah kematian, setelah Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan sangka kalanya, dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan peniup sangka kala untuk meniup sangka kala dua kali, yang pertama menghancurkan seluruh alam semesta, yang kedua menghidupkan kembali, setelahnya ada surga dan ada neraka. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya ada balasan yang setimpal bagi orang-orang mukmin dan ada balasan yang setimpal bagi orang-orang kafir. Kita meyakini seyakin-yakinnya adanya surga dan adanya neraka. Surga darun na'im, tempat segala macam kenikmatan, dan yang kedua neraka adalah tempat segala macam bentuk penyiksaan dan azab. Allah ciptakan surga bagi orang-orang mukmin dan Allah ciptakan neraka bagi orang-orang kafir. Kedua-duanya hak ada. Kita yakini dengan sebenar-benarnya dia ada. Keduanya ada. Maka barang siapa meyakini lima hal ini, meyakini lima hal ini, kita ulang lima hal ini. Yang pertama, meyakini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wan nar haq. Barang siapa meyakini lima hal ini, adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga walaupun apapun dosa yang dia lakukan. Yani tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa. Akidah yang benar menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa dan masuknya kita ke dalam surga. Maka meyakini lima hal ini bagian dari akidah. Meyakini lima hal ini sebagai bagian daripada tauhid yang dapat menyelamatkan kita dari neraka. Yang pertama dan yang kedua, dua kalimat syahadat yang wajib kita pelajari, dan nanti insyaallah di bab-bab setelahnya dari kitab ini adalah penjabaran tentang dua kalimat ini. Apa makna dua kalimat ini dijelaskan dalam bab-bab setelahnya. Maka barang siapa yang telah mempelajari kitab ini, mempelajari kitab Tauhid, maka dia telah mempelajari sebagian besar dari permasalahan-permasalahan akidah. Di antara hal yang istimewa yang para ulama jelaskan tentang kitab Tauhid yang kita bahas ini, ini membahas hampir seluruh permasalahan akidah di sini disebutkan. Maka barang siapa mempelajarinya kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia telah mengamalkan sebagian besar daripada akidah as-sahihah, akidah yang benar, akidah seorang muslim. Harapannya setelah itu kita akan masuk di dalam surga dan dihapuskan dosa-dosa kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan juga dikeluarkan Imam Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Maka kesimpulan daripada hadis ini diletakkan di bab tentang keutamaan tauhid. Bahwa di antara keutamaan tauhid adalah dia dapat menghapuskan dosa-dosa. Bahkan nanti kita baca setelah ini, bahkan dosa itu walaupun dosa-dosa besar, walaupun dosa-dosa besar, tapi kalau kita datang bertemu dengan Allah tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa itu walaupun besar. Maka inilah keutamaan tauhid. Inilah faedah daripada tauhid. Barang siapa yang dapat merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya realisasi, sebenar-benarnya pengamalan, maka sungguh dia telah mendapatkan keutamaan yang besar, yakni diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Hadis selanjutnya juga hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari Itban Ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau sebelumnya hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu. Sedikit kita menghafal nama-nama para sahabat yang sudah kita sebutkan tadi, Pak. Saya ingatkan hadis yang pertama tadi dari Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu. Karena nanti di faidah-faidah kita akan menyebutkan hadis sahabat yang meriwayatkannya, maka perlu diingat. Hadis sebelumnya hadis Ubadah ibn Samit tentang 5 perkara daripada akidah yang tadi sudah kita jelaskan. Sekarang hadis Itban ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi sebelumnya kisah ini, kisah yang menjadi latar belakang adanya hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Itban ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an manakala sudah semakin tua semakin lemah penglihatannya. Ini Itban ibn Malik Al-Ansari di akhir hidupnya beliau buta dan kesulitan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka suatu saat Itban ibn Malik radhiyallahu an minta kepada Rasulullah untuk datang ke rumahnya, sholat di rumahnya. Beliau pilih tempat di rumahnya untuk jadi tempat sholat dan setelah itu dia akan rutin sholat di tempat tersebut. Dan ini keutamaan yang diberikan Rasulullah kepada Itban. Rumahnya pernah dijadikan sebagai tempat sholat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datang waktu itu bersama Rasulullah 2 orang sahabat diantaranya Abu Bakar dan Umar, 2 sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Itban, aina turidu an tusalli, di mana kamu ingin saya sholat, di mana? Setelah masuk rumahnya ditanya oleh Rasulullah, wahai Itban, di mana tempat saya sholat? Maka Itban menunjuk sebuah tempat, ya Rasulullah, sholliha huna, sholat di sini ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu sholat 2 rakaat di rumah Itban ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian beliau duduk, dihidangkan makanan oleh tuan rumah Itban ibn Malik dan keluarganya menyiapkan makanan buat Rasulullah. Ketika sedang makan, terjadilah perbincangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Tiba-tiba para sahabat menyebutkan seorang laki-laki. Menyebutkan seorang laki-laki bernama Malik ibn Ad-Dukhshum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mendengar nama Malik ibn Ad-Dukhshum disebut-sebut di obrolan para sahabat waktu itu sambil makan. Maka tiba-tiba salah seorang sahabat berkata tentang Malik ibn Dukhshum, huwa munafik. Rasulullah SAW mendengar ada salah seorang sahabat berkomentar, Malik ibn Dukhshum orang munafik. Karena tidak kumpul bersama para sahabat, tapi sering kumpulnya dengan orang-orang munafik. Maka dari sini Pak, orang itu agamanya dilihat dengan siapa dia ngumpul. Yani seseorang itu Pak, agamanya tergantung teman akrabnya, tempat teman dia nongkrong sama-sama. Di mana tempat nongkrong-nongkrongnya? Di situlah kita tahu agamanya. Maka Malik ibn Dukhsyum secara zahir sering ngumpul dengan orang-orang munafik. Maka sebagian sahabat mengatakan dia munafik. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Malik ibn Dukhsyum, yakni jangan buru-buru menfonis seseorang dengan fonis munafik, karena fonis ini fonis berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqul hakadha, jangan kamu ngomong begitu, jangan kamu bicara begitu tentang Malik ibn Dukhsyum. Bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Yani kita diketahui dalam sejarah Malik ibn Dukhsyum mengucapkan syahadat. Dan orang-orang munafik pun mengucapkan syahadat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terima syahadat mereka. Yani kita hanya diwajibkan menilai zahir seseorang. Omongannya A, maka kita terima A. Adapun isi hatinya diserahkan kepada Allah. Yani penilaian seseorang kita terhadap orang lain itu penilaian secara zahir saja. Maka kalau ada orang kafir mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka terima syahadatnya. Terima syahadatnya. Perlakukan dia sebagai seorang muslim. Maka kita mengucapkan salam kepadanya, kita mengajaknya salat berjamaah. Kita menjawab salamnya kalau dia mengucapkan salam. Kalau dia meninggal, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, kan begitu cara bermuamalah secara zahir. Adapun isi hatinya serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu. Kita tidak diminta oleh Allah untuk membelah dada orang melihat isi hatinya. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Usama bin Zaid pernah membunuh musuhnya di medan jihad. Yani ketika terjadi peperangan berkecamuk antara kaum muslimin dengan orang kafir, Usama berhasil menjatuhkan orang kafir. Tiba-tiba sebelum ditebas, orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tetap ditebas oleh Usama. Sampai cerita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar kepada Usama. Apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Ya Rasulullah, Usama mencoba untuk memberikan hujjah. Ya Rasulullah, dia bersyahadat karena takut saya bunuh. Dan kalau kita lihat, zahirnya terlihat seakan-akan begitu. Tapi lihat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Justru menyalahkan Usama. Apakah engkau membelah dadanya sampai tahu isi hatinya? Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wajib kita membela seorang muslim kalau digibah. Ada seorang muslim digibah di sebuah majlis, kita di situ, kita wajib untuk membelanya. Karena tidak pantas menggibah seorang muslim. Dan kita tahu bahwa gibah itu sama hukumnya dengan seseorang memakan daging bangkai saudaranya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah engkau suka makan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Pasti kamu pasti benci, pasti kamu tidak suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan katakan dia munafik. Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Yani sudah cukup. Terima dia sebagai seorang muslim. Jangan difonis dengan munafik, musyrik, kafir. Tidak. Sebelum jelas-jelas terbukti dengan dalil dari Allah bahwa dia bukan muslim. Tapi selama itu terima syahadatnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Nabi bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Inilah latar belakang keluarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha maka sesungguhnya Allah harrama 'alan nar, telah mengharamkan dari api neraka, man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat ya betagi bidzalika wajh Allah, dia ucapkan dengan niatan dia mendapatkan wajah Allah. Yani masuk ke dalam surga kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Imam Muslim ini juga menunjukkan keutamaan tauhid. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya barang siapa mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah dengan syarat, ada syaratnya di sini, dia ucapkan dalam hatinya dengan niatan mengharapkan pahala dari Allah saja, mengharapkan wajah Allah saja. Ini apa maksud mengharapkan wajah Allah? Masuk surga lalu melihat wajah Allah. Nah, di antara kenikmatan surga yang terbesar adalah melihat wajah Allah. Nah, tentu kita semua pasti penasaran bagaimana wajah Allah tabaraka wa taala yang maha mulia, maha indah dan maha sempurna. Dan itu nanti Allah berikan kepada orang-orang penghuni surga. Selain nikmat-nikmat surga yang lainnya, makanan, minuman, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, satu kenikmatan yang paling besar yang Allah nanti berikan kepada penghuni surga adalah Allah, manakala Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabir wajahnya. Kita melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha indah, yang maha sempurna. Maka kita memohon kepada Allah agar kita semua dimasukkan ke dalam surga dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha sempurna. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka ini keutamaan kalimat la ilaha illallah dengan syarat kita mengucapkannya dengan ikhlas. Dan begitu besarnya ikhlas seseorang ketika mengucapkan kalimat ini, maka pasti dia akan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Dan di antara konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, adalah dengan mengikhlaskan semua ibadah. Kita persembahkan ibadah ini hanya kepada Allah. Dan inilah ikrar kita setiap kali kita mau sholat. Kita pasti mengatakan dalam sholat kita, di awal-awal sholat kita mengatakan dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita mengatakan dalam doa iftitah kita, di antara doa-doa iftitah, kalau kita lihat riwayat-riwayat dari Nabi tentang doa iftitah, itu sampai ada belasan doa. Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa pilih yang mana dari belasan doa itu. Kita boleh memilih doa ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan muslima ma kana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya, dan seterusnya. Boleh juga membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atta bainal masjid, dan seterusnya. Juga doa-doa yang lainnya yang diajarkan Nabi. Ada belasan doa iftitah, semuanya sahih. Silakan pilih salah satunya. Dan diantaranya, salah satunya kita mengatakan dalam sholat kita, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihan hewan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk daripada orang-orang muslim. Dan ini konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Begitu pula kita mengatakan dalam salat kita, kita mengikrarkan dalam salat kita, minimal kita telah mengulang dalam sehari semalam 17 kali sehari semalam minimal, kalau kita hanya salat wajib saja, kita telah mengulang dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan ini konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Adapun konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam beribadah kepada Allah. Karena tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang telah berupaya ikhlas dalam ibadahnya, ini yang pertama, dan telah berupaya sesuai ibadahnya seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah melaksanakan konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka barang siapa yang bisa memenuhi dua perkara ini, maka kelak diharamkan baginya masuk ke dalam neraka. Hanya saja diharamkannya seorang muslim masuk ke dalam neraka itu ada dua kemungkinan. Diharamkannya seorang muslim dari api neraka ada dua kemungkinan. Diharamkan selamanya dari awal, ini kemungkinan yang pertama, ada muslim masuk surga dari awal, tidak pernah masuk neraka sebelumnya, dan terus di surga selama-lamanya. Dan itu yang kita harapkan, kita berdoa kepada Allah, kita termasuk orang yang pertama ini. Tapi ada juga muslim yang kedua, masuk ke dalam neraka di awal, tapi setelah itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Diharamkan dari api neraka bisa dua kemungkinan ini. Yang pertama, diharamkan selamanya dari awal, dan itu yang kita minta kepada Allah. Dan yang kedua, kemungkinan kedua, diharamkan setelah dibersihkan dari dosa-dosanya di neraka, baru kemudian diharamkan dari neraka setelah itu. Ini dua kemungkinan bagi seorang muslim. Muslim itu pertama yang pasti selamat dari neraka selama-lamanya. Iya, muslim yang bertauhid dipastikan dia akan di surga pada akhirnya. Tapi ada muslim yang masuk neraka terlebih dahulu, tapi ada juga muslim yang dari awal sudah masuk ke dalam surga. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang pertama tadi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Mari sama-sama kita ingat hadis-hadisnya, Pak. Tadi hadis yang pertama riwayat siapa, Pak? Sahabat siapa? Ubadah ibn Samit. Hadis kedua, Idban ibn Malik al-Ansari. Hadis yang ketiga, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Qala Musa alaihi salam. Nabi SAW bersabda, Nabi Musa berkata kepada Allah. Jadi ada sebuah dialog antara Nabi Musa dengan Allah yang diceritakan Nabi SAW dalam hadis ini. Kata Nabi Muhammad SAW, berkata Musa kepada Allah. Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, Ya Rab, wahai Allah, wahai Tuhanku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ajarkan kepada saya sesuatu yang dengannya aku berdoa dan sekaligus berzikir. Nabi Musa AS meminta kepada Allah diajarkan bagaimana ucapan yang dengannya sekaligus punya dua fungsi. Adzkuruka wa ad'uka bih. Aku mengingatmu ya Allah dengan kalimat itu, dan sekaligus aku memohon kepada engkau ya Allah dengan doa itu. Ini sebuah kalimat yang punya fungsi zikir dan sekaligus doa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya Musa, katakanlah ya Musa, La ilaha illallah. Ternyata kalimat yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa adalah kalimat La ilaha illallah. Lengkap, La ilaha illallah, lengkap. Qal, maka Nabi Musa berkata, Ya Rab, kullu ibadaka yakuluna hada. Ya Allah, semua hamba-hambamu mengatakan kalimat ini. Seakan-akan Nabi Musa mengatakan, saya mau yang lebih khusus lagi, yang tidak dikatakan orang lain kecuali saya yang mengatakan ya Allah. Seakan-akan begitu permintaan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kalimat la ilaha illallah, semua orang mengatakannya, kata Nabi Musa AS. Saya ingin yang khusus. Seakan-akan begitu perkataan Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengingatkan Nabi Musa tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah manat bihinna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau seandainya langit dan tujuh langit dan penghuni tujuh langit itu, penghuni tujuh langit itu, siapa penghuni langit? Para malaikat. Kalau seandainya tujuh langit dan penghuninya selain daripada Allah, ghairi, selain daripada Allah, yaitu para malaikat, wal ardina sab' dan tujuh bumi, dalam hadis ini Allah menyebutkan yang tujuh bukan hanya langit tapi juga tujuh bumi. Dan dalam Al-Quran hanya ada satu ayat yang menyebutkan bahwa bumi itu juga tujuh, sama seperti langit tujuh. Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, Allahu alladhi la ilaha illahu, Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Dan Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan bumi semisalnya, mithlahun. Yani langit ada tujuh, bumi ada tujuh. Hanya Allah yang maha tahu hakikat daripada tujuh langit dan tujuh bumi. Hanya Allah yang maha tahu, kita tidak tahu apa maksud tujuh langit ini. Apakah maksudnya tujuh lapisan? Dan kita juga tidak tahu apa hakikat daripada tujuh bumi ini. Apakah tujuh bumi, yakni ada tujuh bumi, yang namanya bumi ada tujuh, hanya Allah yang maha tahu saja. Kita serahkan kepada Allah ilmunya. Dan tidak usah menghabiskan waktu mencari-cari tujuh langit dan tujuh bumi ini. Kita tidak ditanya oleh Allah. Kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang tujuh langit tujuh bumi ini. Yang ditanya nanti, kita hanya cukup beriman saja. Sudah. Kalau Allah sudah mengatakan ada tujuh langit dan tujuh bumi, maka sudah. Amanna bih. Kita imani. Tidak usah habiskan waktu mencari-cari tujuh langit tujuh bumi ini seperti apa. Cukup kita beriman kepada Allah tentang tujuh langit ini. Kalau seandainya tujuh langit dan penghuninya selain daripada Allah, dan tujuh bumi serta penghuninya diletakkan di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di satu timbangan, manat bihinna la ilaha illallah, maka timbangan itu akan condong kepada kalimat la ilaha illallah. Mana yang lebih berat kalau begitu, Pak? Timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya saja. Maka dari sini kita temukan bahwa keutamaan kalimat la ilaha illallah melebihi langit, tujuh langit, dan melebihi tujuh bumi, walaupun digabung dengan penghuni-penghuninya. Maka seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, tidak ada kalimat yang lebih besar dari kalimat la ilaha illallah. Cukup sudah kalimat la ilaha illallah menjadi zikir dan sekaligus menjadi doa bagimu wahai Musa. Walaupun diberikan kalimat lain, tidak ada yang lebih besar daripada kalimat ini. Dan hadis ini mengingatkan saya tentang hadis lainnya yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang adanya orang nanti di hari kiamat yang punya dosa-dosa banyak, dibentangkan catatan amal-amal buruknya, dibentangkan sepanjang mata memandang, terlihat tulisan-tulisan amal-amal buruknya. Orang itu akhirnya putus asa. Maka Allah berfirman kepadanya, apakah engkau punya satu kebaikan saja? Tidak ya Allah, saya tidak punya kebaikan, hanya ini yang saya punya, dosa-dosa ini. Maka Allah mengatakan tidak, innaka al-yawma la tudlam, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Kamu punya satu kebaikan, kata Allah. Apa itu ya Allah, kata hamba? Maka dikeluarkanlah satu kartu. Di situ ada ucapan la ilaha illallah. Maka disebut hadis ini masyhur di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, hadis bitaqah. Ternyata ada satu kalimat yang dia ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Maka ditimbanglah catatan-catatan dosa-dosa tadi dengan ditimbang juga di neraca yang satu lagi kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah menyebabkan neraca itu menjadi berat ke arah la ilaha illallah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah, kalimat la ilaha illallah kalimat yang agung, kalimat tauhid, kalimat yang tidak boleh diremehkan seorang muslim. Karena itulah kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkin orang yang akan wafat, ditalkin dengan doa, dengan kalimat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Mentalkinkan orang-orang yang mau meninggal di antara kalian kalimat ini, la ilaha illallah, dengan lengkap, dengan lengkap. Kenapa harus lengkap, Pak? Karena memang riwayatnya begitu. Riwayatnya begitu, tidak ada kalimat Allah saja, sebagaimana sebagian orang mengatakan tidak usah kalimat, kalimatnya Allah saja. Tidak, kalimat la ilaha illallah ini punya dua rukun yang satu sama lainnya saling melengkapi. Kalau salah satunya rukun hilang, maka tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini bermanfaat kalau lengkap, la ilaha illallah. Karena kalimat ini di dalamnya ada dua rukun yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Harus ada dua rukun ini. Rukun yang pertama, rukun an-nafyu, peniadaan. Kita menafikan, kita meniadakan. Yang diwakili kalimat la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah. Rukun yang pertama itu, kita menafikan. Jadi seluruh yang disembah manusia kita nafikan, kita tolak semuanya. Kalau berhenti di kalimat ini saja, Pak, maka jadilah kita komunis. Kalau berhenti di kalimat ini saja, la ilaha, kemudian kita berhenti, jadilah kita komunis. Karena kita telah menafikan seluruh Tuhan, berarti kita tidak percaya dengan Tuhan. Berarti kalau begitu, maka harus dilengkapi dengan rukun yang kedua, rukun al-itsbat. Kita setelah kita nafikan semua Tuhan-Tuhan tadi, kita menetapkan bahwa hanya satu Tuhan yang berhak disembah saja. Maka disebut rukun yang kedua, rukun penetapan, al-itsbat, yang diwakili oleh kalimat illallah. Maka di kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama, kita menolak semua Tuhan-Tuhan yang disembah manusia sekarang ini, apapun namanya, apakah Nabi Isa, apakah yang disembah itu batu, apakah yang disembah itu sapi, apakah yang disembah itu api, apakah yang disembah itu wanita, apakah yang disembah itu uang. Lalu kita tetapkan bahwa hanya satu yang berhak disembah dari semua sesembahan-sesembahan yang disembah manusia, hanya satu, illallah, Allah lah yang berhak satu-satunya yang disembah. Maka kalau kita hanya la ilaha saja tidak benar, illallah saja atau Allah saja juga tidak benar. Dua-duanya harus ada. Maka selain kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, konsekuensi berikutnya adalah kita harus mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang lainnya yang disembah manusia batil. Harus ada keyakinan di sini bahwa selain Allah batil, Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Sesembahan-sesembahan lainnya, sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak berhak disembah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir yang disebutkan penulis di bab yang kedua ini, hadis yang menjadi penutup pembahasan kita, itu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Sehingga kalau kita review kembali, Pak, ada 4 hadis. Yang pertama hadis Ubadah ibn Samit, kemudian kedua hadis Itban ibn Malik, kemudian yang ketiga hadis Abu Sa'id al-Khudri sebelumnya tadi tentang permintaan Nabi Musa, dan yang keempat, hadis keempat, hadis yang terakhir, hadis dari Anas bin Malik, dikeluarkan Imam At-Tirmidhi, dan Imam At-Tirmidhi menghasankannya. Kata Anas ibn Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allahu Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi berfirman. Ini hadis disebut hadis qudsi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkannya kepada Allah, maka disebut hadis qudsi. Qala Allahu Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau engkau datang menemui Allah, kalau engkau datang menemui aku, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa dosa-dosa sepenuh bumi, membawa dosa-dosa sepenuh bumi, thumma lakitani lam tusyrik bi syai'a, tapi engkau datang dengan tidak pernah menyekutukan Allah, yakni tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, maka aku akan memberikan kepada kamu sepenuh bumi ampunan. Ini barang siapa membawa sepenuh bumi dosa, bertemu dengan Allah dengan membawa sepenuh bumi dosa. Silakan timbang bumi ini berapa, maka begitulah dosanya. Kalau ada orang bertemu dengan Allah pada hari kiamat, seorang hamba membawa dosa-dosa sepenuh bumi, apakah ada orang begitu, Pak? Bisa jadi, hanya Allah yang Maha Tahu. Kemudian, tapi dia datang dengan tidak pernah menyekutukan Allah, dosa-dosanya bukan dosa-dosa syirik. Bisa jadi dia berzina, dan entah berapa ribu perempuan yang dia zinai. Bisa jadi dia telah membunuh, dan berapa ribu orang yang telah dia bunuh, wallahualam. Bisa jadi dia merampok, mencuri, sebutkan semua dosa-dosa, tapi dia datang dengan tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, tidak pernah berbuat syirik. Maka apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Maka aku akan memberikan kepadanya juga sepenuh bumi ampunan. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini, juga telah dihasankan hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam As-Sakhawi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikanlah hadis yang terakhir ini. Hadis ini mengatakan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Lalu hadis sebelumnya tentang kalimat la ilaha illallah. Maka dari sini kita katakan yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengamalkan konsekuensinya, apa itu konsekuensinya? Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi artinya kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi berbuat syirik, maka percuma kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah yang nanti akan bermanfaat bagi seorang hamba di akhirat kelak bukan sekedar ucapan lisan saja. Karena kalau itu sudah cukup, maka banyak orang nanti, Pak, dapat mengklaim bahwasanya saya penghuni surga. Kalimat la ilaha illallah yang nanti akan punya keutamaan menyelamatkan seseorang dari neraka dan diberikan ampunan sepenuh bumi adalah yang dapat mengamalkan konsekuensinya. Apa itu? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, tidak berbuat syirik syaratnya. Maka kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya kepada jimat, masih pergi ke dukun, masih riya, masih sum'ah, maka tidak akan mendapatkan manfaat kalimat ini. Maka perlu dicamkan di sini. Kalimat la ilaha illallah yang dapat menyelamatkan seseorang ke surga adalah kalimat yang diamalkan konsekuensinya. Itu dengan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Maka kalau ada orang muslim mengatakan la ilaha illallah tapi masih percaya jimat, masih mengamalkan sihir, masih mempraktikkan perdukunan, percaya kepada takhayul dan khurafat, masih berdoa di kuburan misalnya, meyakini adanya kuburan-kuburan keramat, ini semua perbuatan syirik dan ini bertentangan dengan kalimat yang dia ucapkan. Maka tidak akan bermanfaat kalimat ini kalau masih berbuat syirik. Maka ini maksud penulis. Kenapa ditutup bab ini dengan hadis ini? Ingin menjelaskan kepada kita, hati-hati. Jabu kalimat la ilaha illallah yang nanti akan bermanfaat bukan sekedar kalimat yang diucapkan saja. Bahkan ada sebagian kaum muslimin sambil bergoyang-goyang kepalanya sambil mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi dengan mengamalkan konsekuensinya. Dan konsekuensinya adalah tidak menyekutukan Allah sedikitpun, sedikitpun. Lihat kalimatnya, la tusyrik bi syai'an, sedikitpun tidak menyekutukan Allah. Syirik besar maupun syirik kecil. Riya, dia jauhi riya, dia jauhi sum'ah, dia jauhi jimat-jimat, dia tidak percaya dengan dukun, dia tidak percaya dengan adanya pohon-pohon keramat atau kuburan-kuburan keramat yang semuanya adalah kesyirikan yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertauhid, agar menjadi orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Demikian yang bisa kita bahas. Faidah-faidah di antara faidah-faidah hadis atau faidah-faidah di bab ini, yang pertama adalah kita dapat mengetahui betapa besarnya karunia Allah, rahmat dari Allah. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui, ada di buku, silakan bapak-bapak nanti beli buku ini, ada dalam buku. Saya tidak mendikte, saya hanya membacakan saja yang ada di buku ini. Buku ini penting dimiliki setiap muslim. Yang kedua, di bab ini dijelaskan tentang betapa banyaknya pahala tauhid, betapa besarnya faedah daripada tauhid. Kemudian juga diantara yang disebutkan di bab ini, bahwa tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang keempat, kita dapat mengetahui bahwa tafsir surat Al-An'am, ayat yang kita baca barusan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, bahwa kedzaliman yang disebutkan dalam surat Al-An'am adalah kesyirikan. Kemudian yang kelima, yang juga disebutkan dalam bab ini, lima hal yang disebutkan dalam hadis Ubadah ibn Samit. Lima hal yang disebutkan dalam hadis Ubadah ibn Samit. Yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Isa, keyakinan kita tentang Nabi Isa. Kemudian keyakinan kita tentang surga. Dan yang kelima, keyakinan kita tentang neraka. Kemudian yang keenam, kalau kita kumpulkan hadis-hadis tadi, Pak, hadis Itban, hadis Ubadah ibn Samit, hadis yang terakhir hadis Anas, dan kemudian hadis Abu Sa'id, kalau kita kumpulkan seluruhnya, maka kita dapat mengetahui banyaknya orang yang salah persepsinya dengan kalimat la ilaha illallah. Banyak yang punya persepsi bahwa kalimat ini cukup, dengan kalimat ini masuk surga. Tidak. Kalimat ini akan bermanfaat kalau diamalkan konsekuensinya, dan diantaranya adalah dengan menjauhi perbuatan syirik sedikitpun, secuil apapun. Dan faedah-faedah lainnya yang bisa kita baca di buku yang saya sebutkan. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita di kesempatan siang ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat.